langsung dari stadion pertandingan RRS Surabaya. 10 macam bertambah kari. Kami bisa memuji pengamatan. Mereka mungkin terlihat masuk ke lapangan. Saya di sini ada gelandang muda Taufik. Ditemani juga kapten tim bagi Liga Bukit Ogen. Pertandingan ini usai untuk babak pertama. Asal pelatih Greenwood Jason Thiago bisa memilih formasi yang tepat, saya pikir dengan keunggulan 2 gol malam ini kemenangan akan tinggal berlaku saja untuk pengetahuan Persibaya. Dan yang terbaik di Liga Indonesia.